qarin nafsak bima kunta alihi bil amsi. Jadi sebelum tidur katakan begitu Mas Susan. Sebelum tidur itu kita sebagai orang Islam itu harusnya muhasabah, ada semacam introspeksi. Saya mulai pagi tadi, saya mulai bangun tadi pagi, kira-kira nilai positif apa saja yang sudah saya dapatkan? Kira-kira bisa saya tingkatkan apa di esok hari? Fa inna muhimmataka laisat an takuna afdhala minal ghair. Kepentingan kita itu bukan kita lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi wa inna ma an takuna afdhala mimma kunta alaihi bil amsi. Kepentingan kita sebagai pribadi, sebagai muslim, sebagai manusia adalah bukan lebih baik dari orang lain, tapi bagaimana kita bisa dalam kondisi lebih baik daripada tadi, minimal begitu.